السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar Surah Al-Baqarah juz yang kedua, dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab tafsir ini, yaitu ayat yang ke-218 ya. Nah. Soalnya berapa? 218. Yang baca silakan Bu Dahyalis ya. Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mereka berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inna hakku taukidin wa nasbin. Allazina isim mausul ya Ustaz ya? Isim mausul sebagai isim inna. Isim inna. Sebagai isim inna. Isim mausul sebagai isim inna. Amanu fi'lun madin. Alwaw sebagai fa'il. Beriman. Waladina. Khobarnya inna belum ya Ustaz ya? Khobarnya nanti di belakang kan, kalimat ini belum sempurna kan? Wa harfu atfin allazina maftub allazina pertama Ustaz ya. Naam ya, jadi allazina ini maksudnya ke allazina aman. Hajaru fi'lun madin alwaw sebagai fa'ilnya, wa harfu atfin jahadu maktub ke hajaru fi sabili jar majrur Allahi lahfuzalala sebagai mudhofun ilaihi. Ulaika isim mausul sebagai mubtada, yarju fi'lun mudhari Allah sebagai fa'il, rahmata mafulun bihi Allahi mudhofun ilaihi, wa harfu atfin Allahu mubtada ghafurun khobar ar-rahim khobar. Di isim dari khobar dari inna itu mulai ulaika atau walqahu ulaika ya. Sempurnanya di situ kan. Sesungguhnya orang beriman, kenapa? Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi jumlah dari ulai karjuna rahmat Allah ini sebagai khabarnya inna. Ya, nah. Saya baca tadi. Ulaika karjuna khabar dari inna. 218. Innal ladzina shadaqu billahi wa rasulihi. Tasydidnya Bu. Shadaqu billahi. Innal ladzina saddaqu billahi wa rasulihi wa amilu bisyari'ihi wal ladzina taraku diyarihim wa jahidu fi sabilillahi. Ini maful bi ya? Bosak. Taraku diyarihim. Kan maful bi. Maful bi dari taraku kan? Taraku. Kok suara Ustaz enggak jelas ke saya? Walladzina taraku diyarahum. Sudah jelas belum? Walladzina taraku diyarahum wajahidu fi sabilillahi. Wajahadu. Kalau wajahidu dilamar. Ini kan film hadis semua. Wajahadu fi sabilillahi ulaika yatma'una fi fadlillahi watawa bihi. Wallahu ghafurun li dzunubi ibadihil mu'minina rahimun bihim rahmatan. rahmatan wasi'atan. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengerjakan syariat-syariat yang syariat-syariat ya. Dan orang-orang yang meninggalkan kampung-kampung mereka dan mereka berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan karunia dan pahala dari Allah. Dan Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosanya dan dosa-dosa hambanya yang beriman. Maha Pengasih kepada mereka, rahmatan wasiatan, dan rahmatnya yang luas. Dan Ya. luas rahmatnya. Dan rahmat yang luas. Gitu. Nah. Oh, dan dirahmati yang luas. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan yang berhijrah, yaitu mereka meninggalkan kampung halaman mereka untuk tujuan-tujuan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya berjihad fi sabilillah, kemudian menuntut ilmu, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang yang mengharapkan, orang yang sangat mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah menyukai orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang ya meninggalkan rumah mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang beriman? Orang yang beriman adalah alladzina saddaqu billahi wa rasulihi wa amilu bi syara'ihi. Itu orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariat-syariatnya. Karena keimanan itu bukan hanya lisan ya, bukan hanya ucapan di lisan. Dia juga perbuatan ya. Iman itu bukan hanya soal pengakuan dalam hati, tapi juga harus direalisasikan dalam bentuk perbuatan nyata. Makanya banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menggandeng antara iman dengan amalan soleh. Ya. Innal ladina amanu wa amilu solihat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya iman itu bergandengan tangan dengan amal. Ya. Kita diterima orang yang mengaku beriman, ya, hanya mengaku beriman, tapi tidak ada buktinya. Misalnya tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, maka yang semacam ini bisa menggugurkan keimanannya. Apalagi kalau dibarengi dengan keyakinan bahwasanya itu semua tidak wajib. Ya. Nah, kemudian Allah juga menyukai orang-orang yang berhijrah, yaitu orang meninggalkan kampung halaman mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika yarjuna rahmatallah." Mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sangat tamak, yang sangat mengharapkan keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah tujuan kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan bekal hidup kita menuju ya kehidupan di akhirat. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Ya. Naam. Lanjutkan. Silakan Pak Edi. Ya, nama-nama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin siwa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil af kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakan di dalam keduanya ada dosa yang besar dan manfaat bagi manusia, dan dosa dari keduanya lebih besar dari manfaat keduanya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Kulil afwa. Katakanlah yang baik. Bukan, alaf itu pemaafan. Kulil afwa. Katakan pemaafan. Dan yang demikian itu Allah menjelaskan pada kalian ayat-ayatnya agar kalian berpikir. Nah. Yas'alunaka fi'il yas'aluna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'ilnya, ka adalah maf'ul bi, anil khamri jar majrur juga sebagai maf'ul bi, wa huruf atfin, al-maisir matuf. Matufan ala khomri ya. Kepada anil ahwa ya Pak ya. Matufnya ke al khomri ya. Kul fi'il madi, fi'il amr. Domirnya adalah anta. Bukan dalam domirnya, fa'ilnya. Fa'ilnya adalah anta. Fihima jar majrur. Ismun kabirun. Ismun adalah fihima sebagai dulu tadi fihima khobar muqaddam nah mumtaz. Ismun sebagai mubtada muakhir. Kabirun adalah na'at daripada ismun. Wa harfu atfin. Manafi'u adalah ma'tuf kepada ismun. Linnasi jar majrur. Wa harfu atfin. Ismuhuma, ismu adalah ismu huma, huma itu mudhof ilai. Ismunya apa? Ismunya mubtada ya kan? Iya. Dan dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaat keduanya. Jadi ismu sebagai mubtada ya? Ismu sebagai mubtada, huma sebagai mudhof ilai. Akbaru adalah akbaru itu sebagai khobar ya Ustaz ya. Akbar nam dia khobarnya. Terus min naf'i hima min naf'i jar majrur, hima adalah mudhof ilai. Wa harfu atfin. Yas'alunaka yas'aluna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, ka sebagai maf'ul bi. Madza yunfikun, madza harfu istifham. Ma itu bukan huruf tapi isim ya, isim istifham sebagai mubtada dia. Ya, ma itu isim istifham sebagai mubtada. Yunfikuna fi'il mudhari al-wawu. Dulu, tar dulu. Madanya ada dua, Pak. Ada ma sama za. Ma-nya isim istifham sebagai mubtada, za-nya isim mausul sebagai khobar. Oh, mada ya. Ma isim mausul sebagai mubtada, za-nya adalah khobar. Nah. Yungfikuna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'ilnya. Kul kulil afwa, kul fi'il amr maf'ul binya tadi adalah anta. Ya, bukan maf'ul binya, fa'ilnya anta. Fa'ilnya anta, ya. Al-afwa adalah maf'ul bi. Nah, ini apa? Al-afwa itu artinya ini ya. Apa namanya yang kita lebihkan dari apa yang kita infak itu namanya al-afwa bukan pemaafan ya. Ini maksud al-afwa itu adalah kelebihan dari harta yang kita infakkan. Baik. Al-afwa adalah kelebihan dari yang kita punya. Kadzalika jar majrur. Yubayyinu adalah fi'il mudhari. Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il. Lakum jar majrur. Al ayati adalah mudhof ilai. Mirip-mirip dari mana enggak ada mudhofnya? Al ayat menjelaskan ayat bagi kalian. Nah, maful biyah. Karena terkecoh sama kasrohnya ya. Kasroh karena jamak taksir ya. Yang mana salim? Jamak mana salim ya, mana salim. La'allakum la'alla huruf istifut harfut taroji taroji taroji ya benar apa nah. Naam. La'allakum kumnya sebagai isim dari harfu taroji. Tatafakkarun fi'il mudhari alwawu sebagai fa'ilnya. Kemudian jumlahnya jadi jumlahnya sebagai khobar daripada la'alla. Baik, mumtaz. Tafsirnya. Akhirnya yas'aluka al-muslimuna ayyuha nabi an hukmin ta'ati al-khamri saroban. Entar dulu, nih an hukmi apa? Khamri an hukmi sarban. Taati dari masdar Ustaz ya? Iya, di masdar ya. Al-khamri ya, al-khamri. Al-khamri. Saroban wa bai'an wa syiro'an. Wa syiro'an ya. Syiro. Wa syiro'an. Wal khumru ini mubtada wal khumru kullu muskirin khamiril akli wa ghatahu wal mashruban kana au makulan wa yas alunaka an hukmil kimari dalam kimari ini judi ya wa huwa akhdul mali au Iqta'uhu. Kan maktub ke akhzu. Iqta'uhu bil muqamarati. Bil muqamarati. Wahia mughalibatin. Wahia al-mughalibatu allati fiha. Iwadun. Fiha uwadun. Iwadun. Minat tarofaini. Qala lahum fi lahum. Kul. Yeah. Kul lahum fi dalika adrorun. Wa mafasidu kasiratun. Fid dini wad dunya. Enggak ada yaya. Fid dini wad dunya. Wad dunya. Wal ukuli wal amri. Wa fihi manafi'u linnasi. Min jihati. Kasbil amwali wa ghairiha. Nah. Wa ismuhuma akbarun minan nafihima. Jangan ditanwinin. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ida it yasuddani an dzikrillahi wa an sholati wa anis sholati wa anis sholati wa yuwaqqi'ani al adawata wal maghdha'a baina nasi naam wayat lifani al mala lifani ya bayat ya, lifani ya. Lifu baik wayat lifanu ya atau wayut lifani dari kata atlafa karena kan artinya ini melenyapkan berarti wayut lifani al mala wa kana hadha tamhidan litahrimihuma wa yas'alunaka anil qadril ladzi yunfiqunahu min amwalihim tabarru'an wa sadaqatan kullahum anfiqu al qadra alladhi yajidu ala hajatikum mislum dhalika al bayi ya nil wadihi mislu dhalikal bayani wadihi yubayyinu allahu lakumul ayati wa ahkama syariati likaila tatafakkaru kadalanya likai tatafakkaru fima yanfa'ukum fi dunya wal akhirati. Baik, saya terjemahin. Ya. Kaum muslimin. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi, tentang hukum berjual beli khamar, meminumnya, membaian. Ta'uti itu maksudnya maknanya adalah akhzi ya, maksudnya hukum mengambil khamar sebagai minuman, sebagai barang jualan, dan hukum membelinya gitu. Tentang hukum menjual khamar, minumnya, minum, menjual dan membelinya. Dan khamar itu kulus semuanya memabukkan. Dan khamar itu adalah semua yang memabukkan. Yang bisa menutup akal. Gitu itu sama, tutup juga. Meminumnya adalah masyruban karena mukram maksudnya baik diminum ataupun dimakan. Oh, baik diminum ataupun dimakan ya. Dan jadi khamar itu enggak mesti cairan ya. Jadi dia boleh bisa diminum, bisa dimakan. Pokoknya semua yang memabukkan itu namanya khamar. Oh, masih. Terus baik. Dan mereka bertanya kepadamu tentang hukum perjudian. Dan dia adalah mengambil harta atau itu mengambil juga ya itu memberi dengan mengurangi ya mukhamarah itu ya dengan perjudian dengan perjudian, dan dia adalah apa itu, Al-Mughalibah itu kayak perlombaan gitu. Perlombaan di mana di dalamnya ada ganti dari dua pihak. Mengganti dari dua. Ada ganti dari dua pihak. Ya maksudnya dari masing-masing pihak itu menyetorkan uang ya. Baik. Katakanlah kepada mereka, di dalam mereka, di dalamnya itu ada kerusakan. Ada bahaya dan kerusakan. Ada bahaya dan kerusakan yang besar. Di dunia. Di dalam masalah agama. Agama dan di dunia. Dan akal. Dan akal dan harta. Baik. Dan di dalam keduanya ada manfaat bagi Indonesia. Dari arah dari sisi mengambil harta, mendapatkan harta dan selainnya. Iya, dan selainnya. Dan dosanya lebih besar dari manfaat keduanya. Dan jika kamu membenarkan keduanya itu mencegah. Karena itu mencegah dari mengingat Allah dan sholat. Dan mereka dan menyebabkan permusuhan dan kedengkian, kebencian di antara manusia, dan melenyapkan harta. Apa kan? Melenyapkan harta. Dan ada dan ini adalah tauhid itu penghalusan dari pengharamannya ya. Untuk mengharamkan keduanya. Bukan, jadi ini kan kalimatnya lembut banget ya. Ini kan sebetulnya ingin mengharamkan khamr kan, tapi dengan bahasa yang sangat halus gitu. Oh. Ini namanya tauhid. Menghaluskan dari keduanya. Dan mereka bertanya tentang kadar derajat ya. Jumlah peran yang mereka manfaatkan, mereka infakan dari harta mereka untuk sebagai bentuk kebaikan dan sedekah. Bentuk kebaikan dan sedekah. Katakan kepada mereka, infakanlah ukuran yang melebihi kebutuhan kalian. Melebihi atas hajatihim, atas kebutuhan kalian. Iya, keperluan kalian. Ini seperti itulah. Seperti itulah al-wadihi. Penjelasan yang jelas. Penjelasan Allah kepada kalian, Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya dan hukum. Ayat-ayatnya dan hukum syariat. Agar kalian berpikir di dalam apa yang bermanfaat bagi kalian. Apa yang bermanfaat bagi kalian di dalam di dunia dan di akhirat. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismu kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan juga perjudian. Katakanlah di dalam keduanya terdapat dosa yang besar dan juga manfaat bagi manusia. Dan dosa keduanya, itu dosa khamar dan berjudi, itu lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini berkaitan tentang larangan khamar dan juga perjudian. Apa itu khamar? Nah, khamar itu adalah kullu muskirin ya. Ada sebuah kaidah yang bagus ya, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu namanya khamar dan setiap khamar itu hukumnya haram. Jadi semua hal yang memabukkan, baik bentuknya cairan yang bisa diminum atau sesuatu yang padat yang bisa dimakan, selama itu memabukkan maka itu adalah khamar. Dan khamar hukumnya adalah haram, ya. Begitu pula dengan maisir, yaitu perjudian di mana ya ada dua pihak yang bertaruh, ya bentuk taruhannya macam-macam, ada yang dengan misalnya sabung ayam atau dengan dadu atau dengan bentuk apapun, kemudian salah satu pihak akan mengambil uang milik pihak yang lain. Dan ini merupakan bentuk kezaliman, ya. Bentuk kezaliman. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun di dalam khamar dan maisir, di dalam ya khamar dan juga perjudian ini terdapat manfaat bagi manusia. Misalnya ya dalam perjudian apa manfaatnya? Ya bisa mendapatkan harta. Ya. Tapi ingat, itu bukan cara yang halal, tapi cara yang haram. Jadi kalau dikatakan ada manfaatnya misalnya khamar ya. Ada manfaatnya, misalnya menenangkan, ya, karena kata orang yang minum khamr itu dia membuat menjadi tenang, melupakan semua permasalahan. Tapi ini haram, ya. Maka Allah katakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukannya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya khamr dan maisir ini dilarang. Kenapa? Karena sudah terbukti orang-orang yang meminum khamr dan juga perjudian, mereka biasanya, ya, bukan biasanya, pasti ya, pasti terhalang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari sholat. Oleh karena itu, keduanya dilarang. وَيَسْأَلُونَكَ مَادَا يُنْفِقُونَ ya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. قُلِ الْعَفْوُ ya. Katakanlah kepada mereka, yang mereka infakkan adalah al-afw. Ya. Al-afw itu adalah kelebihan dari harta mereka. Artinya, seseorang itu ya baru boleh berinfak kalau sudah punya harta yang melebihi hajat mereka. Misalnya, kebutuhan ya uangnya untuk satu bulan itu untuk sebatas makan. Ya, karena yang namanya hajat itu yang paling utama adalah makan. Misalnya untuk hidup di Jakarta, per bulan itu satu orang misalnya 1 juta, kemudian dia punya istri, punya anak satu. Ini kan misalnya kalau untuk 3 orang, misalnya 2 juta cukup, kemudian gajinya 3 juta, maka yang lebih ini boleh diinfakkan. Jadi kalau belum mencukupi kebutuhan untuk diri dan keluarganya sendiri, maka ini belum boleh untuk berinfak. Jadi berinfak itu ya adalah kelebihan dari harta. Kelebihan dari harta. Tentu kalau kebutuhan utamanya, kebutuhan primernya yaitu makan sudah terpenuhi ya. Nah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Begitulah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya agar kalian berpikir. Jadi Al-Qur'an ini memang pedoman hidup manusia karena Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan ya ayat-ayat yang berisi tentang hukum-hukum syariat. Sehingga kita bisa mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang Allah perintahkan dan mana yang Allah larang. Ya, naam. Kita lanjutkan. Pak Andri boleh? Ya, sudah lama enggak muncul nih Pak Andri. Afarset. Ya. Sedang sakit kemarin. Baik. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan di dunia dan akhirat. Dan di dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang tentang anak yatim. Katakanlah islah itu berapa berba apa ber, Islah itu apa kayak mengurus dengan cara yang baik. Oh, mengurus enam. Mengurus mereka dengan cara yang baik bagi mereka adalah baik. Dan jika kamu mencampurkan mereka, gitu saja. Maksudnya kalian, jika kamu bergaul gitu ya, bergaul. Oh, bergaul. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang rusak dari yang ya, mufsid itu bukan rusak, yang berbuat kerusakan. Ada ya. Mufsid yang berbuat kerusakan dari yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah berkehendak, la'natakum ini Allah bisa mendatangkan kesulitan bagi kalian. Allah bisa mendatangkan kesulitan bagi kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Fi dunya jar wa majrur wal akhirah wa arfu atfin al akhirati ma'tufun ala dunya. Ini jadinya enggak lengkap gitu tadi. Apa nyambung ya dengan ayat sebelumnya? Alakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Oh, nah. Lanjut tadi. Ya. Wa harfu istinaf yas'aluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa fa'iluhu al-wawu kemudian al-kafu maf'ulun bih anil yatama jar wa majrur qul fi'lun amrin islahu islahun berarti fa'ilnya domir antar saja. Ya, domir mustatir. Fa'ilnya. Islahun ini berarti mubtada. Islahun lahum khairun. Mubtada. Mubtada. Ya, tapi mubtadanya kenapa boleh ini saja apa nakirah ya? Ya, karena maknanya umum. Islah ini kan bentuk kebaikannya banyak ya, macam-macam kan, bisa ngasih uang, bisa sebagainya. Makanya umum ya. Kan diantara yang membolehkan mutada nakirah, kalau yang kita inginkan makna umum ya. Boleh. Lahum jar wa majrur khairun khabarul mubtada marfu'un wa harfu istinaf in harfu syartin tukhalituhum. Tukhalitu itu fi'lun fi'lun mudhari'un majzum ya. Iya, fi'lun mudhari'un majzumun alamatnya harfud nun ya tadi, hadfun nun. Iya, buang nun. Iya. Hadfun nun ya. Fa'ilnya al-wawu hum maf'ulun bi fa harfu jawabi syaratin ikhwanu sebagai khobar yang ini fahum ikhwanukum gitu kan. Fahum ikhwanukum khobar yang dibuang. Ikhwanu khobar kum janum mudafun ilaih wa harfu istinaf Allahu rasul jalalah mubtada ya'lamu fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu domir musatir huwa ya'udu ala Allahi kemudian al-mufsida ini maf'ulun bi minal muslih jar wa majrur khabarnya ya jumlah dari ya'lamu ya sih ya'lamul mufsida kemudian wa harfu istinaf lau ini harfu apa saja lau harfu syartin harfu syartin sya'a fi'lun madin mabniun kemudian Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il la a'natakum lam sebagai lam taukid ya, Ustaz. Betul, Ustaz? Lam taukid ya? Iya, betul, betul. Lam atau taukid, terus? A'natakum. A'nata fi'lun fi'lun mudhari'un ya? Fi'lun fi'lun mudhari'un. Oh, nanti dong, kan a'nata yu'nitu. Oh, na'am. A'nata fi'lun madin. Fa'ilnya kembali kepada Allah. Jelajah kum sebagai maf'ulun bih. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allah lafzul jalalah sebagai isimnya inna. Azizun khabarnya inna yang pertama. Hakimun khabar inna yang kedua. Baik, ayo baca tafsirnya. Wa yas'alunaka ayyuhan nabiyu anil yatama alladhina mata aba'uhum wahum na'am wahum duna sinil bulughi kaifa yatasarrafuna atau iya yatasarrafuna ma'ahum fi ma'ashihim wa amwalihim kullahum islahukum lahum khairun faf'alul anfa'alahum daiman wa in tukhalituhum fi sa'iri syu'unil ma'ashi fahum ikhwanukum fid din wa 'alal akhi an wa 'alal akhi an yar'a salih na'am wa 'alal akhi an yar'a maslahata akhihi nah. Wallahu ya'lamul mudhi'a li amwalil yatama minal harisi ala islahiha walau syaa Allahu la ضيق وشق لضيق وشق عليكم بتحريم المخالطات نعم مخالطات مخالطات إن الله عزيز في ملكه حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه طيب. Dan mereka bertanya wahai Nabi tentang anak-anak yatim yang mereka bapak-bapak mereka meninggal dan mereka belum sampai balig, sadya belum balig. Nah, belum sampai balig. Bas bagaimana yatasarrafun itu apa sadya? Ini bagaimana mereka berhubungan ya? Oh berhubungan yatasarraf. Mereka berhubungan bersama mereka dalam apa istilahnya penghidupan dan dalam kehidupan dan harta mereka. Katakan kepada mereka mengurus mereka bagi mereka itu baik. Maka lakukanlah yang bermanfaat bagi mereka selamanya. Dan jika kalian bergaul dengan mereka dalam semua hal-hal dalam seluruh ya istilahnya urusan kehidupan penghidupan. urusan penghidupan maka mereka adalah saudara kalian dalam agama wa alal akhi ini maksudnya gimana Ustaz? Dan atas ini, saudara ini wajib maksudnya dan seorang saudara itu wajib dan seorang saudara wajib atas menjaga maslahat saudaranya. Oh gitu. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang orang yang menghilangkan dari harta-harta anak yatim itu minal harisi ini apa sih al-haris? Ya Allah, Allah bisa mengetahui mana yang menghilangkan harta manusia dan mana yang menjaga. Oh, nعم. Ya, dari menjaga saja. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah akan dayyaqa itu menyempitkan saja. Menyempitkan dan syaqqa itu mempersulit, mempersulit. Oh, mempersulit atas kalian dengan pengharaman pergaulannya, bergaulnya bercampur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dalam kerajaannya, Maha bijaksana dalam penciptaannya, dalam pengaturannya dan dalam pensyariatannya. Baik ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fid dunya wal akhirah. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Ya, ini kan lanjutan ya sebelumnya, agar kalian bertafakur di dunia maupun di akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam tentang anak yatim. Katakanlah, islahun lahum khair. Pengurusan kalian terhadap mereka itu merupakan suatu kebaikan. Jadi mengurus anak yatim ini merupakan suatu kebaikan. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan jika kalian bergaul bersama anak-anak yatim tersebut, maka mereka adalah saudara kalian, ya. Kalau misalnya tidak ada hubungan kekerabatan antara kita dengan anak yatim tersebut, maka minimalnya kita adalah saudara di dalam agama. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang berbuat perbaikan. Maksudnya ini kan dalam konteks membicarakan Allah Maha mengetahui siapa yang benar dalam mengurus anak yatim dan siapa yang salah dalam mengurus anak yatim. Dan di dalam tafsirnya kita melihat bahwasanya al-mufsid adalah al-mudhi' li amwalil yatama, yaitu orang yang menghilangkan harta anak yatim, entah dengan mengambilnya secara zalim ataupun salah mengurusnya. Dan Allah juga mengetahui al-muslih, yaitu orang yang benar dalam mengurus harta anak yatim dengan menjaganya, ya, dan mengelolanya. Walau syaa Allahu la'anatakum. Kalaulah Allah berkehendak, sungguh Allah ya bisa mempersulit kalian. Artinya bisa saja Allah menetapkan hukum-hukum syariat yang lebih berat agar masalah pengurusan anak yatim ini lebih baik ya. Namun innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya, jadi Allah Maha bijaksana dengan hukum-hukum syariat yang Allah tetapkan, maka itu merupakan yang terbaik bagi ya kaum muslimin, bagi para hambanya. Nah, oke okay, ya, kita lanjutkan. Ya, silakan Bu Reni. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang musyrik sampai mereka beriman. Sementara orang-orang Gua sementara kali sementaranya. budak wanita yang beriman. Wanita yang beriman lebih baik. Ini kalau mau sungguh kalau mau dan sungguh budak dan, wanita yang beriman itu. Dan sungguh budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun mereka menakjubkanmu. Dan janganlah kalian menikahkan menikahkan orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Dan sungguh hamba yang beriman lebih baik daripada orang musyrik walaupun mereka menakjubkanmu. Mereka, orang-orang musyrik itu mengajak kepada neraka. Dan Allah mengajak kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Dan menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengingat. Ya. Al-wawu harfu istiqnaf, la ini harfu nafi. Nafi ya, la nafi. Nahyin, nahyin, ini larangan. La nahyi, la nahyi. La nahyi tangkihu fi'il mudhari majzum. Fi'il mudhari majzum billah. Al-musyrikati mansub subhanallah. Al-musyrikati maf'ul bih. Hatta ini harfu nasbin yu'min fi'il mudhari mansub bi hatta. Al-wawu harfu istiqna. Itu jangan dibilang mansub ya, karena kalau fi'il mudhari domir hunna dan antuna kan mabni. Jadi dia mabni. Ya. Jadi nggak usah di fi'il mudhari aja Ustaz ya. Iya. Al-wawu harfu istiqna. La ini alamu taukid. Amatun ini mubtada. Mu'minatun na'at. Khairun khobar mim musyrikatin jar majrur alwau harfu atfin lau harfu syartin a'jabat fi'il maldi kum maf'ul bih alwau harfu atfin la nahiyah lam nahi tungkihu fi'il mudhari majzum bilam al-musyrikina maf'ul bih hatta harfu nasbin yu'minu fi'il mudhari ini mansub ya Ustaz kalau ini. Nah. Al-wawu harfu atfin alamu taukid abdun mubtada mu'minun na'at khairun khobar min musyrikin jar majrur al-wawu harfu atfin lau harfu syartin a'jaba fi'il maldi kum maf'ul bih ulaika ini mubtada yad'una fi'il mudhari wawu sebagai fa'il ilan nar jar majrur yad'una ilan nar ini khobar dari ulaika al-wawu harfu atfin Allah lafzul jalalah sebagai mubtada yad'u fi'il mudhari wawu sebagai fa'il ilal jannah jar majrur al wawu harfu atfin al maghfirati maktuf ke al jannah bi idzni jar majrur al hau mudhaf ilai al wawu harfu atfin yubayyinu fi'il mudhari ayati maf'ul bi al hau mudhaf ilai lin nasi jar majrur la'alla harfu taraji hum sebagai isim la'ala yatazakkarun fi'il mudhari wawu sebagai fa'il sebagai khobar la'ala wala tatazawwaju ayyuhal muslimun al-musyrikati abidatil awthani hatta yadkhulna fil islami wa'lamu anna imra'atan mamlukatan la malun laha wala la mala laha wala mala laha wala hasaba mu'minatan billahi khairun min imra'atin musyrikatin wa in a'jabatkumul musyrikatul harratu wala tuzawwiju nisa'akumul mu'minati ima'an aw haro'iron lil musyrikin haro'iro jadi tadi ima'an betul ya Ustaz ya betul ima'an aw haro'iro lil musyrikin hatta yu'minu billahi wa rasulih wa'lamu anna 'abdan mu'minan ma'a faqirihi khairun min musyrikin wa in a'jabakumul musyriku ulaikal mutasaffuna bisyirki Ulaikal muttasifuna. Muttasifuna. Ulaikal muttasifuna bisyirki rijal. Ya, apa ini benar ini muttasifun ya? Yang disifati benar. Apa? Muttasifun. Muttasifuna bisyirki rijalan wa nisa'an yad'una kulla man yu'ashirhum ila ma yu'addi bihi. Ila man yu'ashiruhum. Oh, yu'ashiruhum. Kullaman yu'ashiruhum ila ma yu'addi bihi ilan nari. Wallahu subhanahu yad'u ibadahu ila dinihil haq al-mu'addi bihim ilal jannati wa maghfiratin dhunubihim. Wa maghfirati dhunubihim. Oh ya, wa maghfirati dhunubihim bi'idnih. Wa yubayyinu ayatihi wa ahka wa ahkamahu linnasi likai yatazakkaru faya'tabiru. Dan janganlah kamu nikahi, wahai kaum muslimin, perempuan-perempuan musyrik yang menyembah berhala, yang menyembah berhala, sampai mereka masuk ke dalam Islam. Dan ketahuilah bahwasanya perempuan-perempuan budak ya, yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki kedudukan, tapi dia mukmin kepada Allah, lebih baik daripada perempuan musyrik. Sekalipun mereka menakjubkan, sekalipun perempuan musyrik itu yang bebas menakjubkan. Merdeka, maksudnya. Sekalipun perempuan musyrik yang merdeka itu menakjubkanmu. Dan janganlah kamu menikahkan perempuan-perempuanmu yang mukmin, hamba sahaya ataupun merdeka, kepada orang-orang musyrik sampai mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketahuilah bahwasanya seorang budak yang mukmin dengan kemiskinannya lebih baik daripada orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu menakjubkanmu. Orang-orang musyrik itu orang-orang yang memiliki mereka sifat. Mereka yang disifati dengan kesyirikan. Mereka yang disifati dengan kesyirikan itu, baik laki-laki maupun perempuan, selalu mengajak orang yang berhubungan dengan mereka. Berhubungan dengan mereka kepada neraka. Apa yang mengantarkan kepada neraka. Kepada apa yang mengantarkan kepada neraka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak hamba-hambanya kepada agamanya yang benar, yang mengantarkan mereka kepada jannah dan pengampunan atas dosa-dosa mereka dengan izinnya. Dan menjelaskan ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya kepada manusia supaya mereka mengingat, mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'min. Wa la amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Ini berkaitan tentang larangan menikahi wanita musyrik. Ini larangan secara mutlak ya. Jadi tidak boleh seorang muslim itu menikah dengan wanita musyrik. Dan janganlah kalian menikah dengan wanita musyrik sampai mereka beriman. Jadi selama dia masih dalam kesyirikannya, masih menyembah berhala, ya, maka tidak boleh kita menikah dengan mereka. Orang musyrik zaman sekarang misalnya seperti orang Jepang ya. Orang Jepang, orang Cina yang mereka itu menyembah matahari, menyembah nenek moyang leluhur, maka ini masuk dalam golongan orang musyrik. Dan mereka berbeda dengan ahlul kitab. Makanya redaksi ayatnya adalah wala tankihul musyrikat. Janganlah kalian menikah dengan wanita-wanita musyrik. Karena kalau ahli kitab, ini ada rukhsah, ada keringanan. Meskipun ya di dalamnya banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menikah dengan wanita ahlul kitab. Secara hukum asal boleh ya, kalau seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Tapi tidak sebaliknya. Kalau seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab. Ya, karena ini jelas tujuannya, ya kalau laki-laki menikah dengan ahli kitab dibolehkan karena diharapkan si laki-laki sebagai kepala keluarga bisa membimbing istrinya kepada Islam. Atau setidaknya anak-anak yang lahir ya dari pernikahan ini semuanya muslim. Karena ya di antara yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang menikahi wanita ahlul kitab, dia harus memastikan bahwa semua anak yang dihasilkan dari pernikahannya harus menjadi seorang muslim. Kalau tidak, maka dia berdosa. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Dan janganlah kalian menikahkan ya wanita-wanita muslimah dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Dan sungguh ya seorang budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik sekalipun mereka membuat takjub kalian, yang membuat kalian terpesona. Ya. Ini enggak boleh. Jadi wanita musyrik maupun laki-laki musyrik ini ya sama-sama tidak dibolehkan ya hubungan pernikahan antara muslim dengan orang musyrik tidak boleh secara mutlak, baik wanitanya maupun laki-lakinya. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'iznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Mereka itu, yaitu orang-orang musyrik, selalu berupaya mengajak kepada neraka. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengajak ya hamba-hambanya menuju surga dan ampunan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjelaskan ayatnya kepada manusia agar mereka yatadhakkarun. Agar mereka bisa mengingat ya hukum-hukum Allah, agar mereka bisa mengambil pelajaran dari ya ayat-ayat tersebut. Jadi Surah Al-Baqarah ayat 271 ini berkenaan dengan larangan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menikah dengan wanita maupun laki-laki yang melakukan kesyirikan, yang musyrik, yang mereka menjadikan ya berhala-berhala, patung-patung dan makhluk Allah yang lain sebagai Tuhan. Seperti menjadikan matahari sebagai Tuhan, menjadikan laut, menjadikan pohon angker sebagai Tuhan mereka. Maka ini jelas musyrik. Dan ketika seseorang memutuskan untuk menikah, sekalipun misalnya KTP-nya muslim, maka kita harus jeli ya, apakah orang tersebut betul-betul muslim atau ya KTP-nya Islam, namun dalam kesehariannya ya masih mengamalkan ajaran-ajaran ya leluhur, ajaran nenek moyang yang bertentangan ya dengan syariat Islam, bahkan jelas sekali kesyirikannya. Jadi dalam masalah pernikahan ini kita harus berhati-hati dalam memilih pasangan, karena ya pasangan itu akan mempengaruhi kehidupan dari pasangannya. Sehingga kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, carilah pasangan yang makin mendekatkan kita pada Allah dan surganya. Jangan pilih pasangan kepada ya jangan kita memilih pasangan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendekatkan kita ke kemurkaan dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang penting dari ayat ini bahwa ketika kita memutuskan untuk menikah, pilihlah pasangan yang terbaik ya, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin teorinya sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Terkait larangan ayat sebelumnya, ini Bu Dayla bertanya, terkait larangan ayat sebelumnya haramnya bangkai dan darah. Nah, bagaimana hukum air yang dimasuki bangkai nyamuk dan laba-laba, apa jadi haram juga? Ya, kalau kita bicara masalah hukum air, maka kita bicara masalah fikih ya. Dan dalam masalah fikih, terutama dalam madzhab Syafi'i, ada perbedaan hukumnya. Kalau airnya kurang dari kula, Kalau airnya kurang dari dua kula itu gampangnya itu seukuran kubus ya. Kubus 80 kali 80 senti. Ya, atau kalau mau aman semeter aja. Jadi kalau airnya kurang dari dua kula itu ya biar mudah semeter aja ya. Semeter panjangnya, semeter lebarnya, semeter tingginya. Kalau kurang dari dua kula, kejatuhan najis, maka airnya menjadi air yang najis, ya, sehingga tidak boleh digunakan untuk bersuci, apalagi untuk diminum ya. Namun kalau airnya dari dua, lebih dari dua kullah, yaitu lebih dari 80 air banyak gitu ya, maka dilihat dulu apakah berubah rasa, warna dan baunya. Ya, jadi sekalipun misalnya ada bangkai nyamuk, tapi warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah, maka ini tidaklah najis dan boleh dipergunakan baik untuk bersuci maupun untuk dimasak gitu ya. Tapi kalau airnya kurang dari dua kullah, ya kemudian kejatuhan najis, mau dia berubah atau tidak berubah rasa, warna dan baunya, itu tetap dihukumi najis dengan sebab airnya air yang sedikit. Karena dalam madzhab Syafi'i air itu terbagi dua, al-ma'ul qalil, al-ma'ul katsir, air yang sedikit dan air yang banyak. Batasan sedikit dan banyak adalah dua kullah itu. Ya. Jadi kalau airnya kurang dari dua kullah, kejatuhan najis seperti, kalau nyamuk mah mungkin nggak kelihatan kali ya. Maksudnya siapa juga yang ngelihat nyamuk gitu. Ya. Kecuali kalau nyamuknya jatuh ke apa namanya gelas ya. Beda dengan lalat. Kalau lalat itu jatuh ke dalam minuman, ini ditenggelamkan. Ditenggelamkan. Dan itu masih boleh diminum. Dan nyamuk, ya saya rasa kalau memang nyamuknya masih utuh gitu ya, tidak ada darahnya, karena yang najis itu bukan nyamuknya, tapi darahnya, misalnya, apa namanya, pencet gitu nyamuknya sampai keluar darahnya, dan itu jelas kelihatan darahnya, baru itu bermasalah. Tapi kalau cuma jatuh aja, tapi masih utuh gitu ya, ini nggak masalah. Ya. Karena nyamuk bukan najis, yang najis adalah darahnya. Pun nyamuk ini, kalau kita bicara masalahnya nyamuk, ini yang ditanya soal nyamuk sih ya. Kalau nyamuk ini, darah yang ada pada nyamuk itu termasuk yang dimaafkan, karena sedikit. Ya. Misalnya kita lagi sholat, kemudian digigit nyamuk, sakit kan, kita tepok. Nah itu kan ada darahnya. Nah ini termasuk yang dimaafkan, karena jumlahnya sedikit. Ya. Karena jumlahnya sedikit. Ya. Nah kalau laba-laba, ya itu tadi. Kalau laba-laba, kita lihat ya, misalnya sudah mati, sudah jadi bangkai, kita lihat, kalau airnya kurang dari dua kullah, maka langsung dihukumi najis. Tapi kalau airnya lebih dari dua kullah, kita lihat dulu apakah berubah warna, rasa, dan baunya. Kalau tidak berubah, maka dia tetap suci. Ya, ini perbedaan hukum antara air yang sedikit dengan air yang banyak. Iya, masuk di bak mandi. Iya, jadi kalau masuk di bak mandi, lihat ukuran bak mandi kita, apakah bak mandi kita airnya seukuran kurang dari 2 kullah atau lebih. Tapi itu pun ada caranya, Bu. Jadi misalnya, sebetulnya ukuran bak mandi kita itu cukup buat 4-5 kullah. Ya? Karena ukurannya sangat besar, terutama orang Betawi ya. Termasuk rumah aneh yang di Cengkareng itu, ya rumahnya orang Betawi, itu kolamnya itu gede banget ya. Tingginya sekitar 1,5 meter, lebarnya pun 1,5 meter. Itu kan jauh melebihi 2 kullah. Kalau misalnya airnya kebetulan lagi kosong ya, lagi kurang dari dua kullah, kemudian kejatuhan laba-laba, bangkai gitu ya, atau tikus misalnya yang lebih jelas lagi, itu memang najis. Tapi ada caranya biar nggak najis. Gimana caranya? Tambah aja airnya. Ditambah airnya, dipenuhin. Karena misalnya lagi musim kemarau, kalau kita buang sayang, maka ditambah aja airnya sampai melebihi dua kullah. Nanti setelah udah dua kullah, dicium apakah ada baunya. Kalau masih bau ya masih najis. Ya, tapi kalau ditambahin terus sampai nggak bau, maka ini sudah boleh. Misalnya setelah dibuang bangkainya, ditambahkan airnya terus sampai nggak bau, sampai nggak ada warnanya, maka ini menjadi suci. Ya, jadi dalam masalah ini insya Allah mudah ya. Nah, demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.